Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya puji dan syukur secara terpanjat kepada Allah yang Azza wa Jal atas limpah kurnia yang kepada kita anak iman dan Islam utamanya, dan juga kelapangan dan kesihatan badan. Dan insyaAllah seperti biasa kita akan teruskan dengan kajian kitab Sahih Muslim, di mana kita sedang membaca beberapa buah hadis di dalam kitab Salat. Dan akhir hadis kita baca adalah berkaitan dengan kelebihan adhan. Sebelum kita pindah kepada bab yang baru, terdapat satu masalah berkaitan dengan adhan ini. Setelah kita membaca bab kelebihan adhan, iaitu pembahasan ulama tentang perbandingan antara adhan dan al-imamah atau at-ta'zim dan al-imamah, manakah yang lebih afdal, menjadi muazzin ataupun menjadi imam. Ini pembahasan yang masyhur di kalangan al-ulama. Jadi kita insyaAllah akan membaca sedikit ulasan al-imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hal ini. Beliau adalah seorang faqih yang kaya hafalan yang berkaitan dengan pendapat-pendapat al-ulama. Utama sekali mazhab beliau sendiri itu mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi di dalam syarahnya, kalau yang jumpa selepas kata-katanya hatta yadhillar rajul in yadri kaifa salla, sampailah seorang itu tidak mengetahui berapakah rakaat yang dia solat. Jadi di bawah itu disebutkan amma fiqhul bab fatihi fadilatul azani wal mu'adzin. Adapun dengan fiqh bab ini, iaitu berkaitan dengan atau terdapat di situ kelebihan azan dan al-mu'adzin sekali. Bukan hanya azan saja, tapi muazzinnya sekali. Antara ini adalah muazzin itu diampunkan dosanya, dan muazzin itu leher-lehernya panjang di hari kiamat sebagai ganjaran daripada Allah SWT. Dan tentang azan itu sendiri, bahawa syaitan lari dengan keadaan yang disebutkan oleh Nabi SAW apabila dilaungkan azan, dan bagaimana selepas itu apabila azan itu berhenti, syaitan itu akan kembali dan mewaswaskan orang yang di dalam masjid. Jadi menunjukkan kelebihan al-azan yang tidak terdapat kepada kalimat ataupun zikir-zikir lain. Nah, berkata Imam Nawawi lagi, وَقَدْ جَاءَتْ فِيهِ أَحَدِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِحَيْنِ مُسَرِّحَةٌ بِعِظَمِ فَضْلِهِ. Telah terdapat berkaitan dengan hal ini hadis-hadis yang banyak di dalam as-sahihain, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang menerangkan besarnya kelebihannya, ini kelebihan adhan dan muazzin. Dan sahabat-sahabat kami telah berselisih pendapat apakah bagi insan itu yang afdalnya adalah untuk menjadikan dirinya sebagai muazzin ataupun untuk menjadi imam. Dan ini khilaf disebutkan berkaitan dengan mazhab kami. Mazhab kami tahu ni, mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ala awjuh, awjuh ni ada beberapa pendapat atau wajah. Yang paling sahih daripada wajah-wajah ini, azan lebih afdal. Dan ini adalah nas Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam al-Umm. Dan ia pendapat kebanyakan sahabat kami. Imam Syafi'i kata yang afdal seorang itu jadikan dirinya muazzin. Bukan maknanya jadi imam itu tak afdal, tapi yang lebih bagus lagi adalah jadi muazzin. Ini nas Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Umm. Dan yang kedua, pendapat atau wajah yang kedua, menjadi imam itu adalah yang paling baik. Dan ini juga adalah nas Syafi'i. Jadi kita dapati bahawa ada dua pendapat daripada Imam Syafi'i. Masalahnya dua-dua pendapat ini berbeza, berlawanan. Takkan dua-dua pula afdal, ini satu je afdal. Sekarang ada dua pendapat. Ini masalah kita bila kita katakan mengikut imam, pasti kita akan jumpa hal-hal seperti ini. Kadang-kadang imam tu konsisten lah, dia kuatkan satu pendapat, jadi kita ikut dia. Tapi kadang-kadang kita jumpa atau kita dengar fatwa berbeza-beza tentang masalah yang sama, tapi hukumnya beza-beza, tak boleh dikompromi lah. Jadi kalau orang nak taklif, dia ada masalah besar. Nak taklif fatwa yang mana satu, dua-dua daripada dia. Itu sebab apa ni, untuk mengelakkan daripada hal ini, kita usahakan diri kita menjadi talibul ilm atau talibul dalil. Kita melihat dalil yang dikeluarkan, kita ikut pendapat yang sesuai dengan atau paling dekat kita rasakan dengan dalil tersebut. Jadi yang penting salah satu dia adalah yang afdal. Kemudian pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i, huma sawa, keduanya sama saja, sama fadilat. Jadi sebenarnya pendapat ketiga ini dhaif ataupun gharib. Ini ada disebutkan daripada mazhab Syafi'i, daripada seorang ulama Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi pendapat ini lemah, tak mungkin dua-duanya sama. Yang keempat, jika dia mengetahui dirinya layak untuk menunaikan hak-hak al-imamah, imami, dan kesemua fungsi-fungsinya, maka ketika itu afdal lagi untuk jadi apa? Imam ke muazzin? Imam. Jika tidak, maka azan lagi afdal bagi dia. Dan ini dikatakan atau pendapat Abu Ali At-Tabari dan Abu Qasim Ibn Kajj Al-Mas'udi Al-Qadhi Hussein, daripada ulama-ulama kami di mazhab Syafi'i. Jadi kita dapati bahawa mereka ni ikut tak imam mereka? Tak ikut lah. Tapi kata ulama kami, ulama mazhab Syafi'i. Adakah mereka tak tahu nas Imam Syafi'i? Takkan tak tahu, ni dalam kitab umum, kitab imam dia tu, dengan riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kita dapati bahawa mereka berijtihad dalam masalah ini. Memang kita katakan hampir mustahil seseorang tu nak taklim all the way, seseorang tu satu-satunya imam. Ini menunjukkan kepentingan yang kita telah belajar. Baik. Kemudian ada pun seseorang itu menggabungkan antara menjadi imam dan azan. Apa hukumnya? Maka kebanyakan daripada sahabat-sahabat kami menganggap dia sunat agar tidak melakukannya. Yang sunatnya adalah jangan lepas azan jadi imam. Kalau dia buat, tidaklah dosa, tapi disunatkan jangan buat, ini makruh. Dan sebahagian mereka mengatakan makruh secara direct, makruh. Dan berkata pula para pentaktik di kalangan mereka dan kebanyakan mereka bahawa ini tidak mengapa, la ba'sa bihi. Bahkan disunatkan apa ya, untuk azan, lepas tu dia juga jadi imam. Tapi dia tak jadi makmum lah. Kalau dah jadi imam, dia tak boleh jadi makmum kan. Jadi dia at least dia kena buat dua daripada tiga. Nah, melainkan tak ada makmum. Kalau tak ada makmum, dia bukan imam lah. Jadi dia seorang-seorang dekat masjid, dia seorang-seorang azan, dia seorang-seorang solat. Itu keadaan yang paling sedih. Masih berlaku lagi agaknya di Singapura. Dulu 15 tahun dulu berlaku. Sebagian masjid tak ada orang azan solat asar. Nah, kalau untuk solat lain, kadang isyak pun tak ada. Tak ada orang solat pada masjid. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kawasan tu yang tidak dilakukan azan, maka syaitan akan apa? Akan rosak, akan begitu. Istahwadha alaihim syaitan. Hadis yang sahih. Nah, dia adalah syiar Islam. Bagaimana yang kita ketahui bahawa kalau orang ada tempat itu ada azan aja, Nabi SAW tidak akan jadi menyerang mereka. Itu menunjukkan kelebihan azan, kepentingan, bukan wajib azan di satu-satunya kawasan. Okay. Ada pun taktik dalam masalah ini, mana pendapat yang betul? Ya, kita tak mungkin mengatakan sesuatu lebih afdal daripada sesuatu secara pasti, melainkan ada nas. Nabi kata imamah afdal minat azan contohnya. Ataupun azan afdal minal imam. Ada tak dalam soalan cakap minggu? Tak ada pula. Jadi tadi apa yang kita jumpa? Yang kita jumpa hadis-hadis dalam soalan menyebutkan kelebihan al-imam. Dan hadis-hadis yang menyebutkan kelebihan azan dan muazzin. Dan antara hadis-hadis yang menyebutkan kelebihan imam itu, antaranya adalah perbuatan Nabi SAW sendiri. Nabi SAW menjadi imam, tapi dia tidak menjadi muazzin ataupun dua-duanya sekali. Dan begitu juga sahabat-sahabat Khulafa' ar-Rashidin, sahabat-sahabat yang paling mulia di kalangan sahabat, mereka tidak menjadi muazzin, mereka jadi imam. Ini aja dah menunjukkan bahawa yang paling afdal itu adalah apa yang mereka lakukan, itu menjadi imam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang nak jadi imam tu aqra'uhum, ini orang yang paling banyak bagus bacaan, paling banyak hafalan. Dan kita tahu bahawa itu saja menunjukkan kelebihan al-imam, sebab orang yang azan tak disyaratkan mesti apa? Hafiz Quran. Tak hafal apa, tak hafal Fatihah, mungkin tak hafal masih boleh kan? Masih boleh azan. Tapi untuk menjadi imam, hafalannya mesti bagus, bacaan mesti bagus. Bahkan dalam riwayat afqahuhum, yakni yang paling faqih. Dan kita tahu kelebihan ilmu, kelebihan ulama, ini saja menunjukkan kelebihan imam. Tapi dalam waktu yang sama, terdapat fadilat-fadilat berkaitan tentang azan dan muazzin. Antaranya ada hadis yang kita baca tadi, dan juga ada hadis Nabi SAW sabda al-muazzinu al-imamu dhamin wal-muazzinu mu'taman. Artinya imam itu penjamin dan muazzin itu yang diamanahkan. Jadi ada yang mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa muazzin itu lebih afdal daripada imam. Sebab imam menjamin, yang jadi pegang amanah tu dan lagi berat lagi, kata mereka dia adalah muazzin. Tapi ini juga muhtamil mungkin ni. Kalau nak ikutkan kerja yang lagi susah adalah jadi imam. Jadi imam lagi banyak kerja. Azan lagi sekejap aja. Solat boleh sampai 15 minit. Azan sekejap aja. Jadi yang benar dalam masalah ni adalah fadilat dua-duanya ada. Tetapi ia kena kembali kepada orang yang nak melakukan kedua-dua perbuatan ini. Jadi bukan hanya lihat kepada perbuatan saja, kita kena lihat orang yang nak buat pelakunya. Jadi kalau orang itu sebagaimana pendapat yang keempat, nampaknya itulah yang lebih kuat. Siapa yang lebih layak jadi imam, bacaannya bagus, hafal Al-Quran, mujawid, haji bagus, fakih lagi, maka tentulah yang afdal begini jadi azan ke jadi imam? Jadi azan ke jadi imam? Jadi azan? Jadi imam? Tentu sekali. Tapi kalau orang yang tak ada sifat-sifat begitu, takkan dia lah aku nak jadi imam, semua orang jadi imam. Tidak ada. Kau azan sudahlah. Dan bagaimana kata ulama-ulama tadi, bahawa kalau dia boleh gabungkan kedua-duanya, maka tak apa, dia buat kedua-duanya sekali. Sebab yang benar tidak ada larangan untuk menggabungkan. Cuma Nabi SAW tak buat kedua-dua sekali. Tidak buat kedua-dua sekali ini bukan satunya, satu dalil yang melarang. Allahu a'lam. Jadi di sini kita kalau nak buat apa juga perbandingan mufadalah, kita tetap nak kena ada manhaj. Kita tak boleh tengok satu kebaikan, dua kebaikan kat satu perkara, terus kita katakan ini afdal daripada. Kita kena buka semua, keluarkan semua kebaikan yang ada pada A contohnya. Dan apa kita nak bandingkan B dan C? Okey, semua kebaikan daripada B pun kita kena keluarkan. Dan begitu juga dengan C. tak boleh ambil sebahagian, lepas tu kita tinggalkan sebahagian. Jadi ini masalah. Kita dapati orang akan menerangkan tentang kelebihan beberapa amalan. Contoh macam ni, azan dan apa ni, dan imam. Nanti di sana ada tentang zikir ni dengan zikir ni. Mana lagi afdal? Tahlil, la ilaha illallah dan tasbih ataupun istighfar. Mana lagi afdal? Kalau tengok ni pun ada kelebihan, ni pun ada kelebihan. Tapi tempat dia lain-lain. Macam mana nak compare? Macam nak banding kan? Mana lagi afdal? Tanah haram ke negeri Syam contoh? Ha. Mana lagi afdal? Yang ni tak payah, ni senang. Tanah haram lagi afdal ke negeri Syam? So, tanah Syam ni macam mana pun dia bukan tanah haram, walaupun dia ada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni bukan kawasan haram. Itu yang ditegur oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sebab banyak orang Syiah atau sebagian orang kata bahawa Palestin itu atau Baitul Maqdis ni tanah haram. Tapi Nabi SAW tak pernah namakan dia tanah haram. Dan dia tidak ada hukum tanah haram. Antara hukum tanah haram apa dia? Tak boleh kita memburu binatang buruan di situ. Tak boleh cabut pokok dan sebagainya. Tidak, tidak ada. Tetapi boleh tak kita katakan semua satu orang Madinah atau semua orang Madinah lagi bagus daripada semua orang Syam? Tak boleh, dah lain cerita kan? Tempat lain, orangnya lain. Kalau Syam dengan Iraq contohnya, mana lagi abang? Ini pun senang ya. Syam lagi abang. Baratna haulahu, yang telah diberkan di kelilingnya dalam surah Al-Isra. Iraq tak ada pula macam tu. Kata adakah satu orang Syam atau semua orang Syam lagi baik daripada semua orang kat Iraq? Pun tidak boleh juga. Ia tak boleh buat perbandingan semata-mata dengan begitu. Dan begitu juga dalam bab ilmu. Mana lagi afdal? Ilmu tauhid ke, ilmu fikir ke, ilmu hadis? Ha? Bila kita baca tauhid, nanti dia kata ilmu yang paling afdal ilmu tauhid. Bila kita buka baca hadis, ilmu paling afdal ilmu hadis. Bila buka ilmu tafsir, ilmu paling afdal ilmu tafsir. Bila fikir, ilmu paling afdal. Semua kata dia, usul fik dia kata dia, ilmu rijal semua dia. Semua kata dia lah yang paling bagus. Tapi kita tahu semua ilmu tu ada bagus dia, ada kelebihan dia, ada bagus. Macam mana apa perbandingan? Tak ada tengok orang ni dulu. Tapi yang benar dalam masalah ilmu ni, semua ilmunya dia ada dua sifat. Satu sulbu, dia punya core, usul. Satu lagi perhiasan perhiasan ni, penting juga. Tapi yang paling afdal daripada setiap ilmu apa dia? Sulbu, sulbi dia, yang intipati. Awak kalau dapat itu, itu paling afdal. Semua ilmu penting sebenarnya. Baik, kadang-kadang kita beza-bezakan antara syekh dengan syekh. Ha, ini sekarang selalu berlaku. Ustaz mana yang abang? Syekh mana yang abang? Syekh Bukhari ke? Syekh Muslim ke? Imam Ahmad ke? Ha, kalau mazhab, Imam Ahmad ke? Imam Syafi'i ke? Imam Maliki ke? Imam Hanafi ke? Atau mazhab pula? Tarikat ke? Ha. Mana lagi abang? Semua kita lihat ada kelebihan-kelebihan mereka. Kalau manusia lagi lah banyak. Nanti ada orang kalau nak naikkan syekh dia, guru dia, ustaz dia, dia sebutkan dia punya, dia gitu belajar gini, dia gitu apa gitu, semua dia dah sebut. Seolah-olah inilah orang paling apa. Tapi tak, orang lain pula kata apa yang ada pada kau ada pada dia tu juga. Tapi ada juga yang tak ada pada dia, ada kat tempat lain. Dia tu pula tak ada benda tu, dia pula ada. Faham tak? Dia punya sifat seperti kanan tak ada. Jadi kan nak timbang. Jadi kalau perkaranya sama dan ini lebih bagus daripada ni, ini lagi hafal daripada ni, lagi pakai daripada ni, lagi berani daripada ni dan sebagainya, itulah kita katakan ini lebih hafal. Kalau tidak, susah juga. Dan kadang-kadang kena lihat juga ke lemahan, kelemahan orang-orang. Dia mungkin dia bagus kat sini, tapi bila tengok dia punya kelemahan satu, banyak pula 10 kelemahan bandingkan 3-4 kebaikan. Boleh tak kita hukumkan dia yang paling bagus paling tak? sahabat radhiyallahu alaihim. Oh, tak sama darajatnya. Orang nak banding-bandingkan. Mana lagi Abdullah? Abu Bakar ke Umar? Umar. Kalau tak dengar, susah juga semua yang apa yang ada pada Abu Bakar, kadang tak ada pada Umar. Apa yang ada pada Umar, tak ada pula pada Abu Bakar. Manusia. Tapi kena lihat apa? Keseluruhanlah. Kira jadi statistik ni kan penting nak pakai kat sini. Buat pembandingan tu mesti rapi. Jadi Abu Bakar Siddiq lah yang afdal. Lah dan memang ada nas pun dia tak ada masalah. Dan kelebihan setiap orang itu dianggap afdal pada tempat-tempat tertentu. Dan bila kita nak gunakan dia pun, kita gunakan pada tempat-tempat tertentu. Sekarang nak pergi perang, siapa orang nak letak jadi panglima perang? Kat situ ada Khalid bin Walid, kat situ ada Ibnu Umar, Abu Hurairah, ada Ibnu Abbas, ada Abu Dzar. Radhiyallahu anhu. Siapa orang nak letak? Khalid bin Walid. Apa sah? Berani macam nak apa? Takut tak aku mati. Lepas tu hebat pandai pula dalam peperangan, dalam mentadbirkan askar. Peperang banyak peperangan, experience betul. Yang lain tu tak afdal. Afdal juga dalam keadaan-keadaan masing-masing. Kalau yang paling alim tentang Al-Quran tu Ibn Abbas lah orang dia. Ada majlis, letak dia kat depan. Bukan Khalid bin Walid. Dia cerita pasal apa? Lain dia cerita. Strategi perang dia kata. Kelemahan-kelemahan orang Arab ni strategi. Macam mana naik kuda tu sebetul dia cerita. Boleh juga kita entah lama, tapi tak adalah pasal sahabat lain. Awak letakkan Ibn Umar, semua kaki ibadat punya. Alim pun alim, tapi ibadat lebih. Abu Hurairah nak hadis, kasih dia. Ibn Abbas pun kalah. Kata, orang paling banyak ada dengan hadis Nabi SAW. Dia boleh riwayat daripada subuh sampai subuh lagi satu. Kalau dia takkan tidur, kalau takkan solat, dia punya hafalan non-stop. Kalau Abu Dzar, apa kelebihannya? Abu Dzar warak macam apa? Sikit-sikit syubhat pun dia tinggal. Dan dia jenis tak boleh campur orang sangat. Dia seorang-seorang je. Kalau warak punya warak, macam mana nak jadi pemimpin? Sikit-sikit warak banyak sangat. Sebab tu kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, engkau ni lelaki da'i. Da'i. Padahal dia kuat tu. Punya takwa dia, dia warak, ibadat. Maka jangan engkau jadi pemimpin. Jangan kau jadi pemimpin imarah. Kenapa? Dia jenis tak boleh jadi pemimpin. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an kata kepada anaknya, engkau tak boleh jadi khalifah engkau. Padahal Umar bin Khattab tahu kelebihan Ibn Umar, pandai tu. Tapi Ibn Umar jenis tak boleh jadi khalifah. Tak boleh jadi ketua perang. Jadi masing-masing ada kelebihan-kelebihan ni. Jadi di sini kita tak suka lah sebenarnya kalau orang banyak sangat berbandingkan itu dan ini. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi yang baik kita ambil je. Dan mana yang sesuai dengan orang yang ada ajar tu, dia pilih lah yang itu. Kalau dia nak cari ilmu tajwid, pergi cari yang expert tajwid lah. Contohnya tu lah. Jangan cari expert hadis ke, expert usul fiqh, tajwid tak expert lah. Awak kalau nak belajar hadis, cari yang bagus hadis dan sebagainya. Kalau ada alim yang boleh jamakkan semua ilmu-ilmu tadi, itu memanglah nikmat. Jarang zaman kita lebih-lebih lagi seseorang terap kumpulkan semua sifat-sifat kebaikan. Nah, hatta kalau ada ilmu pun, kadang ada perkara dia yang ada kelemahan-kelemahan lain dalam keadaan dia cakap atau rumah itu dan sebagainya. Jadi tak ada orang yang sempurna. Jadi beginilah dalam bab mufadalah, dalam bab perbandingan ini, kita kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, awak mesti kena tahu sebab-sebab dia ada kelebihan. Dan dia kena tahu kenapa dia ada kelebihan. Yang kedua, kita mesti nak kena tahu darajat-darajat kelebihan. Sebab kadang-kadang memang jelas darajat kelebihan dia tak sama dengan yang itu. Muhajirin tak sama dengan Ansar, padahal semua sahabat juga lah. Yang masuk Islam dulu tak sama dengan masuk Islam lambat contohnya. Kemudian sahabat Abdal bertabi'in, dia tak pernah tahu lah darajat-darajat kelebihan. Ada kelebihan, tapi tak sama. Kemudian yang ketiga itu dia. dalam perkelak atau perbuatan, kita kena lihat orang yang lakukannya, mana yang paling bagus untuknya. Itulah yang afdal. Okay, itulah yang afdal. Allah. Sedikit tentang apa ni, imam tadi tu. Ada yang mengatakan kenapa Nabi Muhammad SAW, ni bagi orang yang kata azan lagi afdal lah. Jadi bila kata Nabi tak azan, Nabi jadi imam je, sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin tak azan jadi imam saja, mereka ada jawapan. Agak jawapan dia apa? Pertama, Nabi SAW tak macam orang lain. Dia kena layan umat dia. Bukan ada je soalan-soalan untuk dia. Jadi kita tak boleh suruh dia jadi setempat tumputan nak azan pula. Itu akan apa ni, mengalihkannya daripada daripada kerjanya yang utama, yang lebih utama. Begitu juga para khulafa' ar-rasyidin, banyak tugasnya dengan umat. Dan kalau tidak, tentu pun mereka dah tak azan. Itu kata mereka lah, jadi musyirat. Ada pula kata kalau Nabi SAW jadi muazzin, nanti ada masalah. Nabi kata hayya 'ala salat, marilah solat. Siapa panggil ni? Nabi. Kalau tak datang, oh itu banyak masalah, dia jadi kafir. Dalam Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'antum lima yuhyikum. Jawablah, datanglah apabila Allah dan Rasul ni panggil. Tak ada perkara yang dapat menghidupkan kamu. Kalau nak ambil umum ayat tersebut. Jadi untuk tidak memberatkan umat, Nabi SAW tak azan. Dan kedua, nanti kalau Nabi SAW sampai kepada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi kena tukar. Patutnya azan ni memang itu. Nanti kena cakap asyhadu anni Rasulullah. Ini akan mengakibatkan perubahan dalam lafaz azan. Sebab tu Nabi SAW tinggalkan. Itu kata-kata mereka lah. Ada aja. Tapi semua orang boleh agak macam boleh jawab juga. Jadi yang bagaimana kita katakan tadi, yang afdal adalah tengok keahlian kita, mana yang lebih baik untuk kita, kita lakukanlah. Allah Allah. Jadi bukan semua orang layak jadi imam, bukan semua orang layak jadi azan. Tapi lebih banyak orang boleh azan daripada boleh jadi imam. Macam kita katakan, mana lagi afdal? Yang tadi dah tahu, tahlil, tasbih ke afdal ke? Istighfar afdal. Baik, kita dah katakan semua tiap lihat keadaan. Jadi apa keadaannya? Kalau orang yang taat pada Allah SWT, mana afdal bagi dia? Istighfar? Atau membanyakkan tahlil, tasbih? Dia dah memang taat pada Allah SWT, banyakkanlah tasbih dan tahlil. Itu pun kelebihan. Tapi bagi orang yang banyak dosa, yang afdal baginya apa? Banyakkan istighfar. Satu kata ulama, tasbih dan tahlil ini ibarat tanah liat untuk at-ta'im, untuk orang-orang yang taat. Dan istighfar ni seperti sabun bagi orang-orang yang buat maksiat, il-usar. Kenapa sabun? Sebab dia mencuci lah dosa. Kenapa tanah liat? Sebab dia dah bagus lah. Jadi nak kasih dia mampat lagi. Tanah liat kan dia nanti makin bagus lagi. Ha. Jadi dia banyak-banyakkan lah tahlil dan tasbih. Jadi ini secara umum. Mana lagi bagus? Tinggal dekat dengan masjid je. Tinggal jauh daripada masjid. Ha? Banyak sebenarnya mubazalah ni. Dan masail banyak. Tinggal dekat dengan masjid ke tinggal jauh dari masjid? Tinggal jauh dari masjid, tinggal dekat dengan masjid lagi bagus. Tapi mana lagi bagus? Jalan daripada rumah yang dekat dengan masjid lagi bagus ke jalan daripada rumah yang jauh dari masjid lagi bagus? Jalan daripada yang jauh kan, bila jalan jauh lagi bagus. Tapi bila tinggal dekat masjid lagi bagus. Kan nak dekat dengan pasar, masjid, dengan shopping center. Betul tak? Mana lagi bagus? Dekat dengan masjid, lagi dekat, lagi bagus. Suasana iman, suasana ibadat. Tapi jalan dia yang jauh lah bagus. Sebab itu kalau dah tinggal dekat, macam mana pun kita tak disuruh pergi jauh-jauh belakang, datang balik kan. Tapi kalau dia dah tinggal jauh, jalan dia tu pula bagus. Tak payah dia nak pindah pun. Jalan jauh tu pun banyak pahala. Setiap langkah dapat pahala. Mana lagi abang sujud ke berdiri dalam solat? Sama juga cerita ni. Ada yang lihat apa yang dibaca dalam rukun tersebut. Oh, dalam diri bacanya apa? Al-Quran. Quran sebaik-baik zikir. Jadi dirilah yang betul. Beberapa ulang sujud tak boleh baca Quran, bahkan haram baca Quran. Tapi daripada sudut yang paling nampak tunduk ibadat pada Allah SWT, diri ke sujud? Diri, semua orang diri kan? Sujud. Jadi nak kata ini lagi abdal-abdal-abdal, memang macam mana pun masih susah dia. Masih susah lagi. Jadi sebenarnya kita buta ni supaya kita tak ada fikiran yang sempit. Kita lah ada ilmu, tak boleh tengok kalau satu sudut saja. Itu dari macam-macam, macam-macam perkara. Dan kebanyakan kita lihat tu balik kepada ijtihad. Kadang boleh betul, kadang boleh dalam diri sama saja. Dan pergi pada bab berikutnya. Dan kita dah masuk bab solat. Babun istihbab raf'il yadaini hadwal mankibain ma'a takbiratil ihrami wa rufu' wa fil raf'i minal rufu'i wa annahu la yaf'aluhu idha rafa'a minas sujud. Bab ini kata Imam Nawawi ke Imam Muslim? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Istihbab disukai, disunatkan untuk mengangkat kedua tangan ke arah badan, bahu, ke paras bahu, berserta dengan takbiratul ihram dan rukuk, dan juga mengangkat kedua tangan itu selepas rukuk, dan bahawa tidak dia melakukannya apabila bangun daripada sujud. Ada tiga empat perkara kat sini. Yang pertama angkat tangannya, kemudian baca takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar, dan ketika apa? Ketika rukuk. Ini nak rukuk dan lepas bangun daripada rukuk. Dan jangan buat demikian apabila bangun daripada sujud. Tapi kata-kata ini bukan kata-kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini kata-kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kita baik terus kepada riwayat ini, kita lihat sesuai tak dengan apa yang disebutkan dalam tajuk tadi. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi wa Sa'id ibn Mansur wa Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Amr an-Naqid wa Zuhair ibn Harb wa ibn Numair. Jadi kita tengok siap kira berapa guru Imam Muslim kat sini. Yahya bin Yahya satu, Sa'id bin Mansur dua, Abu Bakar bin Abi Shaybah tiga, Amr an-Naqid empat, Zuhair bin Harb lima, Ibn Numair enam. Betul? Enam guru. Pada satu je dah cukup. Imam Muslim sebutkan semuanya sekali. Kulluhum an Sufyan ibn Uyainah. Semuanya meriwayatkan daripada satu orang guru saja. Bukan daripada enam guru juga, satu guru je. Iaitu Sufyan ibn Uyainah. Maknanya ini guru-guru ni anak murid kepada satu guru ni, duduk tak tahu satu kelas ke ataupun kelas-kelas lain. Sufyan ibn Uyainah imam. Dan lepas hadis ini milik Yahya, iaitu guru yang pertama. Qal, kata Yahya tadi, akhbarana Sufyan ibn Uyainah. Dia ulang balik, Sufyan ibn Uyainah mengkhabarkan kepada kami Amiz Zuhri, dari Az-Zuhri. Zuhri lah ibn Shihab. An Salim, dari Salim. An Abihi, dari bapanya. Salim siapa? Bin apa? Kalau awak tahu bin dia siapa, baru awak tahu nama bapa ni. Salim ini kita akan dapat tahu bila kita baca riwayat berikutnya. Dia adalah Salim, anak kepada Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia cucu kepada Umar ibn Khattab, anak kepada Abdullah ibn Umar. Dari bapanya Abdullah ibn Umar. Jadi sahabatnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadiya mankibayhi wa qabla an yarka' wa idza rafa'a min ar-ruku' wa la yarfa'uhuma baina as-sajdatayn." Kata Muhammad, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan solat, membuka solat, iftataha solat, dia mengangkat kedua tangan sampai ke paras kedua bahu, dan sebelum dia rukuk dan apabila dia bangun daripada rukuk, dan dia tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud. Dan itu matan hadisnya. Dia berkata dekat sini, yang pertama dia lihat Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu bukan hanya riwayatkan apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah cakap gitu, qala qala tak. Yang Nabi tak cakap pun mereka riwayat, mereka hafal dan riwayatkan. Baik, sebab semuanya sunnah. Sebab sunnah Nabi SAW tu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah sabdanya, al-qawli, dan satu lagi adalah fi'ilnya, perbuatannya, dan satu lagi adalah iqrarnya atau takrirnya, persetujuan Nabi SAW. Semua sunnah. Lebih-lebih lagi dalam bab solat ini, bab ataupun sunnah yang paling prominent adalah sunnah fi'liyah. Jadi apabila Nabi SAW membuka solatnya, iftataha yang membuka, dan ada makna memulakan solatnya. Jadi pertama sekali lah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa dia buat? Dia baca takbir Allah Akbar dulu ke? Dia angkat tangan dulu. Ikut di sini, dia angkat tangan dulu. Betul ke ni? Tapi tak sebut pun dia baca Allah Akbar. Tak payah angkat, tak payah baca. Angkat tangan, alhamdulillah rabbil alamin. Boleh? Riwayat ni, riwayat ni makna dia macam gitu ke? Nanti apa yang kita buat? Ha? Oh, takbir ada selain. Semua setuju tu? Dalam hadis ni tak ada sebut pasal takbir. Hanya sebut pasal angkat tangan. Enam guru imam muslim semua riwayat pasal angkat tangan, tak ada cakap pasal takbir. Ni tadi tak baca. Jadi sebenarnya kena faham makna iftataha, buka solat, mulakan solat. Mulakan solat tu satu perbuatan ke bukan? Satu perbuatan. Lepas tu baru dia angkat tangan ataupun sama-sama dia angkat tangan ketika dia mula. Jadi kita kena tafsirkan memulakan solat tu dengan satu perbuatan, iaitu membaca takbir, iaitu takbir atau ihram. Jadi tak payah nak tengok riwayat lain sebenarnya. Iftataha tu maknanya Allah Akbar. Sebab permulaan solat apa dia sebenarnya? At-takbir. Sebab ada dari lain tu. Memulakan solat tu adalah dengan takbir. Dan yang tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Yang mengharamkan dalam solat tu adalah takbir tu. Kemudian yang halalkan balik, keluar daripadanya, adalah dengan salam. Jadi dekat sini Nabi SAW membuka solatnya, dia mengangkat tangannya sekali. Jadi dulu dia buat serentak. Itu yang kita nak ambil dekat sini. Sebenarnya semua ada di sini nak terangkan dua perkara yang paling penting, iaitu pertama sekali mana yang dibuat dulu. Mana yang dibuat dulu? Angkat tangan dulu ke takbir dulu? Yang kedua, masalah kedua adalah bila angkat tangan tu, angkatnya sampai kat mana? Itu masalah yang penting dalam bab. Insya Allah selesaikan bab ni. Jadi riwayat pertama mengatakan Nabi SAW buatnya dua-dua serentak. Juga dia buka ketika dia Allah Akbar, dia angkat tangan dulu sekali. Sekarang kat mana dia angkat tangan? Dalam hadis ni jelas ke paras kedua bahunya. Mankibah itu adalah tulang yang memisahkan antara lengan tu dengan apa? Dengan bahu. Jadi dia angkat sampai kat mana? Sampai kat bahu. Baik, bila dia angkat? Sebelum dia rupa. Jadi sekarang dah dua kali lah. Mula-mula kali waktu mula dia angkat. Jadi lepas dia angkat, aku dah buat angkat tangan stay je macam tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah tak sebut kat sini. Ini nak cari riwayat lain. Ada apa riwayat lain kata? Letakkan tangan kanan atas tangan kiri lah. Itu yang paling basic. Ataupun dah gini turun balik gini baru angkat. Mana betul? Gini terus gini ataupun gini terus gini gini. Hah? Yang betul mana satu? Terus berdekat ke turun dulu lepas baru naik balik? Terus berdekat. Dia turunlah tapi tak turun habis. Dia turun ya, turun terus berdekat sekali. Awak perlu dalil bahawa dia turun balik baru dia naik. Tak, dia tak ada, dia buat maknanya terus letak tangan kanan atas tangan kiri. Dan kali kedua Nabi SAW angkat tangan adalah sebelum dia nak rukuk. Jadi dah baca surah apa? Ataupun kau tak dengar dia baca surah pasal salat zuhur, salat asar, maka Nabi SAW makan apa? Angkat tangan lagi. Tangan dulu ke baca dulu? Ikut riwayat ni. Tadi bila waktu nak mula, Nabi SAW buat mana dulu? Buat serentak. Jadi yang ini pun patutnya serentak lah. Angkat sama-sama Allah Akbar. Rukuk. Bila bangun angkat sama-sama Allah Akbar. Ini serentak. Kira riwayat ni semua serentak punya. Adapun antara dua sujud, dah sujud nak bangun, bila bangun daripada sujud tu apa dia? Diri ke duduk? Duduk, ha, itu tak ada angkat tangan. Apalagi nak angkat sampai dekat dekat bahu. Itu dinafikan dekat sini. Nabi SAW tak buat mengikut hadis ini. Jadi sunnahnya, buat ke tak buat? Jangan buat. Sunnahnya adalah angkat tangan dan baca takbir. Kita akan dijelaskan nanti tentang masalah penting. Apa hukum takbir? Takbir atau ihram? Dan apa hukum angkat tangan? Tak, tak ada, tak payah. Tak payah. Nabi akan takdir sekali jalan. Sebab dia balik kepada yang pertama. Riwayat yang berikut, kita sebenarnya cuba lihat kaitan solat lalui riwayat dalam Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim ni dia hafal hadis banyak, bukan ni aja. Yang ada dekat Sunan Abu Dawud yang mana-mana tu pun dia hafal. Tapi dia hanya pilih yang sahih aja. Dan yang dirasa cukup untuk menerangkan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dirasa dalam kitab ni jelah. Mana yang tak ada nanti kita kena ambil daripada daripada tempat-tempat lain. Okey, jadi hadis ini hadis yang paling sahih lah. Diriwayatkan daripada Salim, daripada Abdullah bin Umar, daripada Zuhri lagi sebelum tu Sufyan bin Uyainah. Ini semua imam-imam belaka. Belakang dia ada 6 lagi imam sampai kepada Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Tapi masalah tak zaman kita ni, ada orang dia cuma Allah Akbar angkat tangan pun tak boleh. Ataupun dia kata angkat tangan ni sunat, sunat biasa je lah, tinggalkan pun tak apa, bukan sunat mu'akkadah. Tapi ada yang lebih pula, mereka kata angkat tangan ni wah, ni wajib. Pun ada juga, siapa tak angkat tangan batal solatnya. Okey. Sebelum kita bahaskan itu, kita kena kaji lagi riwayat-riwayat. Riwayat yang berikutnya, haddatsani Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ibn Jurayj, qala haddatsani Ibn Shihab an Salik ibn Abdullah anna Ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salat رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. Di sana ya, Ibn Muhammad bin Rafi', guru Imam Muslim, Abdul Razzaq As-San'ani Ibn Jurayj, orang tabi'i. Dia seorang mudallis, tapi dalam riwayat ni dia kata haddatsani, jadi tak ada masalah. Ibnu Shihab ni siapa? Ibnu Shihab yang kat atas tadi, Az-Zuhri. Nah, dari Salim, di sini dia sebutkan nama bapanya, iaitu Ibn Abdullah. Bahawa bapanya Ibnu Umar telah berkata, Rasulullah SAW biasa, kerana maknanya dia buat lebih-lebih sekali apabila berdiri untuk salat. Ini lafaz beliau. Dia akan mengangkat kedua tangannya sampai ke paras kedua bahu. Thumma kabbar. Kemudian dia takbir. Ha, di sini dah lain. Nabi SAW buat mana dulu? Angkat tangan dulu ke? Takbir dulu. Angkat tangan dulu. Tak mana dia angkat tangan, sama je. Sampai ke paras bahu, tapi dia angkat tangan dulu. Angkat tangan baru Allah. Yang tadi sama-sama je. Allah. Jadi ni angkat tangan dulu, dah angkat baru Allah. Baik. Kemudian apabila dia ingin rukuk, dia buat seperti itu, mithla zalik. Ha, ni tadi untuk soalan tadi. Jadi bila nak rukuk, dia baca takbir juga tidak? Kat sini sebut mithla zalik macam tadi ya. Dia buat apa dulu? Angkat tangan dulu ke takbir dulu? Angkat tangan dulu baru takbir. Lepas tu bila dia nak bangun, bila dia nak bangun dari rukuk, sama juga dia angkat tangan dulu baru dia takbir. Dan dia tidak melakukannya. Ya, ini tidak takbir dan tidak angkat tangan apabila dia bangun daripada sujud. Kita perhatikan, ini satu observation yang teliti. Mana part yang Nabi SAW angkat, mana yang Nabi SAW tak angkat. Dan ini bukan satu kali ke dua kali. Kan lah, maknanya biasa. Jadi menunjukkan tidak angkat tangan lepas bangun daripada sujud itu bukan sunnah Nabi SAW. Itu yang kita boleh dapat. Dan mengangkat tangan setiap kali dalam membuka solat, rukuk dan bangun daripada rukuk, itu adalah sunnah biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ada dua keadaan dekat sini, eh? Satu bersama-sama, satu kita angkat tangan dulu. Riwayat berikutnya, haddatsani Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Hujain wa huwa ibn al-Muthanna, qala haddatsana Layth an Uqayl ha wa haddatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Quhzan, qala haddatsana Salamah ibn Sulaiman, qala akhbarana Yunus kilahuma an Az-Zuhri bi hadha al-isnad kama qala Ibn Jurayj. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salah rafa'a yadayhi hatta takuna hazwa mankibayhi thumma kabbar. Ini sanadnya Muhammad bin Rafi' lagi. Tapi kali ini gurunya bukan Abdul Razzaq tapi Hujain. Dan dia adalah Ibn al-Muthanna. Dan tadi kita terangkan sebab Imam Muslim kata wa huwa Ibn al-Muthanna. Ini dia yang cakap, Imam Muslim yang cakap. Ada pun gurunya semua sebut Hujain saja. Baik, ada pun Imam Muthanna ni seorang yang fiqah. Sebenarnya tak ada masalah kat sana. Mainkan sedikit, nanti kita terangkan. Qala haddatsana Al-Layth, Al-Layth bin Sa'ad, imam mazhab. Mazhab dia dah extinct dah. Kata ulama, kalau dibandingkan Imam Malik, dia lebih hebat dia. Tapi sayangnya anak-anak murid dia tak hafal mazhab dia. Jadi habis hilang mazhab. Orang dah tak amal. Al-Layth ibn Sa'ad, dia ulama Mesir. An Uqayl. Eh? Ha maknanya pindah sanad. Dan Muhammad bin Abdullah bin Quhzab meriwayatkan. Jadi ni guru Imam Muslim yang lain. Dia kata Hadatsana Salamah bin Sulaiman, qala akhbarana Yunus, keduanya daripada Zuhri. Siapa keduanya? Yunus dan Yunus dan apa? Ukail. Sebab la sanad yang pertama tu sampai pada Ukail, dan la sanad kat sini Yunus. Jadi keduanya daripada Ukail dengan sanad ini. Apa makna dengan sanad ini? Seperti yang dikatakan oleh Ibn Jurayj. Dah pernah tengok riwayat yang sebelumnya. Ibn Jurayj juga apa? Hadatsan Ibn Shihab, Zuhri, sampai bersambung balik lah, Salim bin Abdullah sampai kepada Ibn Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini matan hadisnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bila diri untuk salat, dia akan mengangkat dua tangan sampai ke paras dua bahunya, kemudian dia bertakbir summa khata. Matan hadis sama dengan yang pertama. Permasalahan dalam sanad ini adalah Yunus kat dalam sanad. Yunus ni Ibnu Yazid Al-Aili, dia meriwayatkan daripada ulama-ulama, antaranya Imam Zuhri seperti dalam hadis ini. Kalau dia riwayat daripada Imam Zuhri, T-shape, ada sesuatu. Ini kata ulama hadis. Apa makna ya? Tak strong sangat. Kalau diriwayatkan daripada selain Imam Zuhri, maka problem dia lebih besar. Waham, ada kesalahan. Jadi menyatakan bahawa dia tak apa bagus. Tapi ada kat dalam Sahih Muslim. Sebab itu Imam Muslim bawakan riwayatnya berganding dengan perawi lain. Yang mana kila Umar ni Zuhri. Mutaba'ahnya adalah dengan Ukail. Jadi Ukail dua-dua riwayat sama. Dia lemah tapi boleh tahan. Dia boleh gabung dan jadi kuat. Nah, ada pun maknanya sama tu. Jadi bukan setakat nak ulangkan riwayat, ada maksud dekat sana tu. Baik, riwayat yang berikutnya kata Imam Muslim, hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Khalid ibn Abdullah an Khalid an Abi Qilabah annahu ra'a Malik ibn al-Khawairij idza shalla kabbar ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. Baik, sanadnya kali ini daripada Abu Qilabah, seorang tabi'in yang masyhur, bahkan ada 70 orang sahabat. Dia kata dia melihat Malik bin Al-Khawairij radhiyallahu anhu. Jadi dia seorang sahabat, Malik bin Al-Khawairij. Bahawa Malik ini bila solat dia akan takbir, kemudian dia angkat dua tangan. Nah, jadi apa perbezaan dengan riwayat tadi? Yang mula-mula sekali sama-sama, yang kedua dengan ketiga angkat dulu baru takbir. Yang ini takbir dulu baru angkat tangan. Tuma rafa'a yadayhi. Jadi ada tiga sifat angkat tangan dan takbir ni. Dan apabila dia nak rukuk, dia mengangkat kedua tangannya. Zahir dia macam tadi lah. Lepas tu baru dia takbir. Dan apabila dia mengangkat kepalanya daripada rukuk, dia mengangkat tangannya lagi, baru takbir. Kemudian dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan demikian. Hakadha. Jadi walaupun dia yang buat, lepas tu dia kata demikianlah Nabi SAW buat. Jadi ini hadis marfu. Maknanya sama macam hadis Ibn Umar tadi. Jadi bezanya adalah mana yang kita buat dulu. Riwayat yang berikutnya, qala hadatsani Abu Kamil al-Jahdari qala hadatsana Abu Awana an Qatadah an Nasr ibn Asim an Malik ibn al-Khawairij anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabba rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udhunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunayh wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fa qala sami'a Allahu liman hamida fa'ala mithla dzalik. Jadi makna hadis ini juga daripada Malik bin Khuwairith bahawa Rasulullah SAW apabila takbir dia mengangkat kedua tangannya. Jadi mana datang dulu? Apabila dia takbir, dia mengangkat kedua tangannya. Mana datang dulu? Serentak. Serentak. Iza kab. Tak ada sumang kat sini, tak ada kemudian. Jadi dia buat serentak. Jadi ini sesuai sama dengan riwayat yang pertama sekali. Kemudian sampailah ke paras bahu ke telinga. Ha, kedua telinga sampai ke paras telinga. Ini perbezaan ni. Yang tadi semua sampai bahu, ini sampai telinga. Dan apabila dia rukuk, dia mengangkat kedua tangan. Akhirnya macam tadi, sama-sama kali dia takbir, sampailah tangannya ke paras kedua telinga. Jadi ni semua balik naik sangat sampai ke telinga. Dan apabila dia bangun daripada rukuk, sama juga macam riwayat tadi. Dan dia akan berkata sami'allahu liman hamidah. Sama yang tadi tu, kalau bangun dia rukuk juga baca takbir, baca sami'allahu liman hamidah. Fa'ala mithla dzalik. Dia akan lakukan seperti itu. 6. Riwayat yang terakhir dalam bab ini. Wa haddatsana Muhammad bin al-Mukanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatada bi hadha al-isnad annahu ra'a Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wa qala hatta yuhadiya bihi ma furu'a udhunayni. Dari Qatada pula dengan sanad ini. Siapa boleh sambung dengan sanad ini? Imam Muslim shortcut, dia cuma sebut je dengan sanad ini. Apa sanad dia? Bahawa dia melihat Nabi. Siapa yang melihat? Siapa yang riwayat orang yang melihat? Siapa boleh kasih sanad dia? Maaf Syed Zaki, baca sanad dia semua ni. Sampai pada dia melihat Nabi. Kenapa awak baca Ghazali Sinat? Saya suruh baca sanad dia. Apa sanad dia? Dengan sanad ini, saya nak apa tu sanad dia? Sambung kan? Apa makna dengan sanad ini? Kalau awak boleh baca, awak tahu lah. Dengan sanad ini, apa sanad dia? Ha? Asal dah sebelum ke? Ha, okey, awak baca pula. Ya Allah, awak naik balik. Abu Kamil dia pun Syekh. Syekh Imam Muslim. An-Nasr bin Asim Al-Nasr bin Asim Al-Malik bin Khuwairi Annahu ra'a Nabi Allah SAW wa qala hatta yuhadiya bihima furu'a udunayh. Hatta dengan matan pun dia ringkaskan, dia tak baca semua, tapi dia tambah apa yang tak ada kat dalam riwayat tadi. Boleh? Semua riwayat ni sahih. Lepas tu perhatikan kalau nak terjemahkan sanad ke, nak tulis-tulis makalah, dia ada sanad, dia kata dia hadis Nabi dan sebagainya. Awak tak tahu tu apa dia cerita kan? Dan ini menunjukkan kalau sambung dengan sanad ni, yang tadi tu mutaba'ah, dia boleh tolong riwayat yang ini. Sebab dia sampai dekat tempat yang sama, dia boleh angkat. Kalau awak tak jumpa bihi ke bihada isnad ke, maknanya riwayat itu dari tersendiri. Itu tanda dia lemah. Kalau dia lemah guys tu, memang dia tak ada kawan nak tolong. Kalau macam ini, kalau ni lemah, yang tadi tu boleh tolong. Sebenarnya riwayat ni semua kuatkan antara satu dengan yang lain. Kalau lafaz dia sama, yang mana lafaz sama, sahih lah. Boleh? Mana yang lafaz tak sama, dia yang dia cerita dia lain. Hukum dia berbeza. Baik, jadi dalam riwayat ni dia melihat sama juga sahabat dia Malik bin Al-Faris, Nabi SAW buat tu semuanya, iaitu dia takbir dulu kan, dia takbir dulu baru angkat tangan, dan dia berkata sampai ke paras furu' uzunai, hujung telinga. Betul ni? Saya tak tahu apa yang diterjemah kan. Baik, hujung telinga ni satu. Telinga ada berapa banyak hujung? Hujung bawah, hujung atas. Cik, sedar lah. Tentang awak buat gitu, dah semua hati awak tak sehingga setel awak. Hujung bawah, hujung atas. Ya, terjemahan dia atas. Terjemahan dia atas. Jadi atas tu. Jadi hujung atas, tangan dia sampai atas. Maknanya tak ada lagi tangan atas. Atas telinga dah tak ada lagi, ni macam tak ada. Jadi banyak-banyak gini lah. Okey. Banyak-banyak gini. Bukan gini. Okey, gini dan bukan gini. Ini mentafsirkan riwayat yang tadi sampai ke paras telinga. Kalau paras telinga tadi boleh gini, boleh, boleh gini, boleh tengah-tengah pun boleh, semua telinga. Sekarang dia katakan secara tahdid, secara batasan. Furu', furu' maknanya hujung. Hujung telinga. Dan hujung telinga kalau lihat dia kan dari bawah. Hujung dia kat mana? Kalau ni kan pangkal. Jadi hujung ke atas. A'lahu. A'lahuma. Baik. Lepas tu bila rokok naik sampai sampai situ juga. Jadi dia tak pernah, tak ada riwayat sekali-sekali sampai sini. Jadi bila rokok naik sampai sini, naik bangun dia rokok, naik lagi ataupun atas turun terus. Tapi kita mula-mula semangat atas. Dah penat saja gini. Lala gini, lala gini. Allah. Lalu lah kita jalan. Tak ada. Sampai kat jatuh gini memang tak ada. Tapi banyak orang macam ni baca. Tak ada. Ini bukan, ini bukan bau. Ini parah kita ada. Kalau mazhab lain, dia tak nak angkat tangan. Ini macam pun tak nak. Dia gini. Gini, gini, gini, gini, gini, gini. Gitu, sampai habis. Tak tahu masalah apa kan. Macam mana ni diorang dengan hadis-hadis, permasalahan besar. Awak tahu tak cerita ni, khilaf ni daripada zaman dulu lagi, zaman salaf. Masalah angkat tangan. Buktinya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hidup tahun 100-an lebih, 100, belum 200 hijrah, dia meninggal 260. Dia tulis satu kitab khas Raful Yadai Kisolah, mengangkat dua tangan dalam solat. Jadi bukan hanya ni, semualah, mana-mana angkat tangan, semua riwayat-riwayat dia bahas. Tak tahu kenapa, pasal ada khilaf di antara ulama Kufah dengan mazhab Syafi'i apa semua dengan ulama hadis. Imam Bukhari ini bukan muhadis je tau, dia faqih, dia hafal apa semua dalil ataupun fikih daripada Kufah, daripada sana, daripada sini. Dan dia ada mazhab sendiri. Mazhab dia good, ikut hadis lah. Baik, kita tahu bahawa mazhab Hanafi, mereka tidak mensunatkan langsung angkat tangan kecuali apa ni? Waktu mula-mula. Lain waktu tak payah, mungkin lepaskan. Mazhab Maliki sebenarnya sama dengan jumhur, tetapi ada pula riwayat yang dilepaskan. Ada satu riwayat yang ganjil bahawa Imam Malik melepaskan. Kalau aku lihat fikir masalah ini, pertama sekali hukum takbiratul ihram. Jumhur ulama mengatakan dia apa ni? Dia wajib. Dan syarat sahnya solat. Siapa yang tak baca Allahu Akbar tidak sah solat. Kecuali Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia kata tak, tak wajib. Dia kata tidak syarat, bukan rukun, masih sah salat. Boleh? Dan masalah angkat tangan ketika takbiratul ihram ni diriwayatkan oleh lebih 70 orang sahabat, hadis mutawatir. Tapi orang Syiah dia tak angkat tangan, tak tahulah. Zaidiyah tak angkat tangan. Jadi kita tak nak cerita dengan mereka, mereka lalu juga. Kemudian tentang takbir, semua ulama sepakat bahawa lafaznya Allah Akbar, itu kita dah jelas. Sekarang tinggal angkat tangan itu sampai kat mana, kemudian tu bila tu kita angkat tangan. Di sini disebutkan 3 kali. Mula-mula nak masuk solat, kedua nak rukuk, dan ketiga bangun dari rukuk. Adapun bangun dari sujud tak ada. Tetapi dalam riwayat lain, bukan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW angkat tangan dulu untuk rakaat ketiga. Kalau solat itu 3 rakaat ataupun 4 rakaat, iaitu lepas tasyahud awal, bila bangun tu Nabi SAW akan angkat tangan macam tadi juga. Dan ini disebutkan oleh ulama-ulama antara mazhab Syafi'i dan kebanyakan ahli hadis sebab hadis ni sahih. Baik. Tentang tempat ataupun ke mana nak angkat tangan itu, boleh kena riwayat-riwayat ni semua sahih. Macam mana kita nak buat? Jadi jawabnya adalah kita buat semua sekali. Sebab semuanya sunnah. Macam nak buat semuanya sekali dalam satu solat? Itu yang saya katakan. Adakah kejap gini, kejap gini, kejap gini? Tak. Sekali-sekali awak buat gini, the whole solat. Sekali-sekali awak buat gini, the whole solat. Sekali-sekali buat gini, sampai kat bau, semua solat. Dan ini namakan khilafut tanawwu'. Ya, ini pelbagai. Dia bukan at-tabaq, bukan timbul lawan antara satu dengan yang lain. Hikmah sebalik angkat tangan. Bukan cakap angkat tangan sampai kat mana. Terdapat riwayat daripada sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan Ibn Umar, yang meriwayatkan hadis tadi. Dia kata angkat tangan ni adalah zina fi solat atau fi solat, perhiasan dalam solat. Kemudian daripada sahabat lain, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata angkat tangan dalam solat itu mendapat 10 pahala, 10 hasanah untuk setiap jari satu pahala. Kan 10 kan? Jadi 10 pahala. Itu kata-kata daripada sahabat. Adapun tentang perkara lain bahawa ini adalah tanda penyerahan diri, dan itu maknanya la ilaha, bila kita sebut Allah Akbar, sambung dia lah la ilaha illallah gunanya. Itu semua nampak macam bagus, tapi tak ada dalil, tak ada asal. Tetapi ada hikmah dia kalau dalam solat jemaah. Sebab ada di belakang imam itu yang tak dapat lihat imam. Jadi perlu nak kena apa? Buka suara lah, Allah Akbar. Dia sunat gantung imam, kuatkan suara. Tetapi ada kat belakang tu tak boleh dengar imam. Siapa? Orang yang tak boleh dengar? Pekak. Jadi macam mana nak tahu? Dah masuk solat, dah tak solat? Bila nampaknya imam angkat tangan. Okey lah juga, ini hikmah yang zahir, teknikal. Jadi ini tak ada masalah, tak ada dalil pun tak mengapa. Adapun selain daripada itu, kita tak jumpa apa-apa dalil yang kuat. Cuma daripada asal sahabat-sahabat tadi menunjukkan bahawa yang dituntut kat sini adalah menghadap kiblat keseluruhan badan. Sebab kalau tangan kita tak angkat, dan tangan kita angkat ke mana sebelum tu? Gini ke? Gini ke? Kena azan dan sebagainya, ataupun besar ataupun gini, macam-macam style ada kan. Jadi yang betulnya adalah angkat tangan sebagai dalam riwayat lain menghadapkan ke kiblat. Baik nak renggangkan jari ke, rapatkan jari, ataupun tak renggang tak rapat. Nah, awak kan tadi solat, baru tadi solat, macam mana solat? Yang awak belajar macam mana? Kalau renggang mesti ada dalil. Kalau ni mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil apa? Biasa aja lah. Apa lagi? Awak nak kaitkan yang salah tu kaitkan, mesti ada dalil. Yang penting adab, adab kiblat. Jadi biasa, tak begini, tak begitu, biasa. Biasa. Ha, ikut sedap, ikut biasa. Straight, yang penting adab kiblat. Jadi jangan gini, jangan gini atau jangan gini. Jadi dengan itu, semua badan kita termasuk tangan-tangan menghadap ke kiblat. Itu maksud tu. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bila lihat sifat-sifat angkat tangan ni semua berbeza-beza, ada yang gini, ada yang gini, gini tak adalah sebenarnya, ada gini dan gini kan. Jadi dia kata sebenarnya satu je cara dia. Apa dia? Gini. Gini pun dah kira apa ni? Ni bahu, angkat paras bahu. Haa, tu dia. Ni pada telinga. Jadi satu sifat cover semua. Ha, itu disyarahkan dalam bab kita. Satu sifat, satu cara angkat, cover semua riwayat. Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Boleh juga. Sebab salah satu riwayat memang macam itu. Dan ada riwayat dalam Sunan Abu Daud, riwayat Wahil bin Hujr, memang lagi salah buat macam itu. Baik, tetapi yang betul dekat sini kan lain sikit. Ni dengan ini kan lain. Jadi sebagian ulama lain kata kita buat gini sekali-sekali dan buat macam ini. Tapi bukan, ada yang buat macam ini kan, dia terkeluar lah. Jadi kita bawa sikit. Okey, gini ya. Sudah kurang lah. Yang salah aja adalah sampai sini. Tapi banyak orang dah start buat macam ni. Banyak orang dah start ikut. Nah, itu sama ada dah malas, dah penat kena angkat ataupun apa tak tahu. Jadi kita kena ingatkan masing-masing. Kita ada apa-apa soalan? Iktidal turun sujud tak ada. Terus turun. Nak turun ke rukuk agak tangan. Yang tak ada tangan dia kita kan. Bila bangun dia boleh sujud. Kita kan. Yang boleh tak ada iktidal turun sujud. Tak ada. Semua riwayat dia berbeza-beza, tak ada. Melainkan ada dekat tempat, tempat lain lah. Kalau dekat selain daripada saya Muslim ni, nanti kita boleh cerita. Kalau tanya pasal yang kat sini, kat sini memang tak ada. Yang kat sini punya hadis pun orang ada yang tak ikut. Itu yang kita dah cerita tadi. Daripada mazhab tu ada je dalil-dalil mereka. Tapi yang paling penting dekat sini, bukan paling penting, antara faedah kita boleh dapat, semua hadis kata bila Nabi SAW buka solat aja, mulakan solat, Nabi buat apa dulu? Sama ada angkat tangan ataupun takbir. Sama ada takbir ataupun angkat tangan ataupun dua-dua sekali. Ada tak apa-apa bacaan, apa-apa perbuatan sebelum itu? Tak ada, orang baca lah semuanya. Satu pun tak ada. Yang saya katakan bab angkat tangan ni tak ada rata ihram baca Allah Akbar ni daripada 70 sahabat. Rasa-rasanya tak ada lagi riwayat yang lebih banyak mutawatir ni daripada ini. Jadi Nabi sekali pun tak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim atau lagi tambah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, atau baca qul a'udzubirabbil falaq, qul a'udzubirabbin nas, dan biasalah nawai itu dan sebagainya. Dah tak ada. Lagi tak ada ni. Baik, siapa buat demikian, boleh tak kita hukum dia dah tambah-tambahkan dalam solat yang tak ada? Secara yakin tak ada, kita tahu memang tak ada. Kalau dalam bab solat ni sebenarnya memang yakin tak ada. Pasti dia satu ihdad, satu tambah-tambahan adaan dalam solat. Apalagi kalau ia boleh membawa kepada keburukan, keburukan kepada orang yang buat, kepada orang lain yang tak buat keliling. Masuk aja baca tu bacanya, orang pun nak takbir pun susah, imam pun kacau, terganggulah, terkacau. Dan kedua dia sendiri nak masukkan niat tu baca-baca, lepas tu dia baca niat dia apa ni? Nak solat, nak ikut imam, menghadap kiblat, asar lagi, empat rakaat lagi, wajib lagi. Hari apa? Qada ke tunai. Sebutlah tahun berapa, bulan berapa, semua sebut. Jadi akan timbul gambar, susah ke senang nak solat ni? Susah. Ada orang tak nak solat sunat, solat jenazah, solat apa lagi semua, jangan solat raya pun kadang takut nak solat pasal apa? Solat musafir lagi problem yang kasar tu kan. Pasal abang dia dah rasa lah, jarang-jarang pakai. Tak bayar apa-apa. Sunat je pun pasal susah. Jadi dia susah. Jadi hatta walau orang mengatakan kita lafazkan niat itu tapi jangan kuat-kuat pun tidak. Kalau kuat pun pun hatta mazhab Syafi'i kata haram. Kalau kuat-kuat dah mengacau orang. Kalau pelan-pelan tapi keluar suara juga dia dengar sendiri pun boleh. Nabi SAW tak melakukan. Apalagi nak masukkan, yang masukkan niat tu semuanya cerita lain lagi lah. Tak ada lah, kita lihat sunnah dia senang aja sampai kat situ. Ini baru bab pertama ya, tentang sifatul salat. Banyak yang tunggu-tunggu kan ya. Ikut aja lah imam. Apa dia ikut, jadi okay. Tak mau tengok yang pasal tu lah. Kira-kira asal dia makmum ikut imam ke imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Imam mazhab apa pun kita kena ikut. Kalau imam kunut, kita kunut sama dengan dia, angkat tangan, angkat tangan. Kalau dia kunut tak angkat tangan, ada jenis kunut yang tak angkat tangan, kita pulang. Kalau dia kunut all the way, dia jahat, kita ikut. Kalau dia sebahagian dia jahat, last dia apa? Tengah-tengah dia still. Lepas tu dia jahat balik kat ujung. Itu mustahil dia kena ikut pasal dia imam. Kalau nak orang dia jadi imam. Itu jangan cerita. Okay. Maknanya asalnya tak payah nak syarat. Saya nak kunut saya tak nak kunut, asalnya tak payah. Tapi oleh kerana masyarakat kita ni tak biasa tentang hal ini. Kalau dia jenis yang kunut, maknanya dia nak imam dia kunut dan dia ada perasaan bahawa itulah yang sempurna. Memanglah pada dia mazhab tu sempurna lah. Dan di sana ada ekstrim lain yang mana dia tak pernah kunut. Dari kecil sampai dia berjambut putih semuanya, dia tak pernah kunut. Tak tahu imam dia kunut, dia memang rasa dia macam awak tengok, awak pergi lah kat negeri sana. Dia 70 tahun, 80 tahun tak pernah kunut. Tak tahu depan dia orang kunut, dia tak boleh handle. Sama macam kita kat sini. Jadi dekat sini, kalau lah itu kawasan majoritinya kampung dia macam gitu, yang bagus dia lah yang dia imam. Tapi kalau tidak, dalam keadaan safar apa semuanya, kalau kita nak elak yang perlingkahan itu, kita cakap dalam macam ini. Kalau orang setuju, setuju lah. Kalau kata tak mau, korang jadi imam. Tapi apa pun sebenarnya yang pada pendapat saya, satu pendidikan perlu diberikan tentang siapa yang paling layak jadi imam. Bukan mazhab dominan yang jadi imam, itu sebenarnya bukan. Nabi dah jelaskan kriteria-kriteria orang yang jadi imam. Betul tak? Buat pembandingan dulu. Kita kena compare siapa yang paling bagus bacaan ni, paling banyak hafalan ni. Lepas tu siapa yang paling pakai, bukan siapa yang paling tua, siapa yang awal masuk Islam. Nabi suruh compare. Jadi itulah yang patut kita dahulukan. Ada pun perkara lain untuk mazhab ni tak sepatut dijadikan kriteria, sebab Nabi SAW tak jadikan dia kriteria. Itu je lah jawapan. Tak sebuti orang yang tua dia yang paling layak jadi jadi imam. Sejak bila pula macam itu? Nanti ada nasihat sebenarnya. Siapa yang layak jadi imam, dia tahu dia layak jadi imam. Kalau dalam keadaan macam tadi, dan dia tahu kalau dia tak pergi ke depan, orang yang kurang atau tak layak jadi imam pergi depan, nanti ada masalah. Ketika itu dia berusaha sebenarnya tak jadi imam. Faham eh? Dalam keadaan dia tahu yang situ semua teruk punya bacaan. Bahkan bukan bacaan aja, dia punya tumakninah semua tak ada, tak boleh aja. Itu pun cakap sahabat bidang lah. Pasal salat tu sendiri dia problem. Jadi ketika itu Tuali Bul'im kena pergi depan dan jadi imam. Itu dinasihatkan oleh Allah. Dekat sini tak nak, tak nak mengalah-mengalah ataupun kata orang tu tak mau sombong, tak mau tunjuk-tunjuk. Itu semua bab lain. Sekarang bab ibadat, apa yang paling layak jadi. Tapi kalau kita tahu bahawa kita dengan dia lebih kurang lebih sikit je, okey lah, kita kasih ujian lah. Ada satu hadis, orang yang paling jahat sekali atau yang paling buruk sekali adalah orang yang mana dia jadi imam tapi orang semua benci dengan dia. Orang benci dengan dia. Itu ada hadis dia. Tapi jangan salah faham. Bukan dalam keadaan mazhab-mazhab ni. Memanglah kan, biasanya orang ni dia ikut hawa nafsu. Bila ketika imam dia bukan mazhab dia, dia benci lah. Tapi dia tak masuk dalam hati. Sebab benci ni bukan benci kerana kebenaran. Yang dimaksudkan hadis tadi sebenarnya adalah orang benci dia kerana dia jahat, keperangai dia buruk. Orang paling tak suka nak jumpa dia. Apa lagi nak jadikan dia imam? Yang macam gitu baru betul. Tapi kalau setakat dia tak suka mazhab apa, mau peduli kan sahabat yang paling layak. Boleh Sebabnya malam ni kita cakap pasal hibah, macam tak ada habis kita cakap pasal hibah. Entahlah bila kita nak cakap. Topik yang makin menarik, makin menarik kan sekarang ni. Nanti satu minit, dua minit, ada soalan-soalan lain. Adakah wajib muazzin untuk diri sendiri? Adakah wajib muazzin untuk diri sendiri? Di sini kita kena tanya kat mana sepatutnya muazzin itu azan. Dan lepas tu qamat kat mana dia nak qamat. Kita tahu orang yang pertama sekali masuk masjid sepatutnya siapa? Muazzin lah. Kalau dia tak yang pertama sekali, dia antara yang pertama lah, yang awal. Jadi orang yang pertama, dia lah yang paling layak duduk saf pertama. Dan dalam saf pertama, yang paling bagus sekali kat mana? Belakang imam. Jadi dia yang paling layak diri belakang imam. Jangan sampai kita semua kejar saf belakang imam. Kat sekali dia nak azan, taruhlah dia azan bukan tempat situ, dekat dalam saf. Dia nak balik, dia tak sempat, dia kena pergi belakang dengan ayam ni kerja. Betul tak? Sebab kalau saya tahu, saya tak boleh dapat stop depan, saya tak mahu azan. Awak semua kena mengiris sampai saya komat. Saya tak mahu komat, sampai apa? Awak kena kisah-kisah. Daripada sudut itulah, asal dia bahawa dia paling berhak kat situ. Tapi kalau dia tak nak, tu cerita lain. Kalau dia tak nak, cerita lain. Nah, ada beberapa maslahat juga, dia ada di belakang. Jika perlu kepada tabligh, di mana jemaah ramai dan suara tak sampai, jadi dialah yang nampak ke imam tu kan. Jadi dialah yang angkatkan takbir sekali. Kalau imam suara pelan ke apa ke, sakit ke, kita angkat takbir. Sebab dia dah dekat dengan ya. Itu je takbir. Tapi cuma muazzin aja. Tapi sekarang yang masjid 2, 3, 4 ketika sembahyang, muazzin pertama, muazzin kedua, imam spare. LPM. Apa ni? Apa banyak ni nak sebeza? Saya kata terus terang, ini adalah rampasan. Yang ni tempat tu sebenarnya berdosa dia ambil. Sebab masjid ni bukan tempat seseorang individu. Hatta kalau awak dengar paling banyak pun semuanya pakai duit awak masjid tu, awak tak boleh reserve satu spot. Yang kata kat depan lah, kat mana-mana pun tak boleh reserve. Siapa yang dah duduk situ dulu, dia lah yang paling layak. Maknanya siapa yang datang dulu, dia lah yang paling layak kat situ. Orang datang lambat, dia kena pergi tempat lain. Kecuali tadi lah, imam memang ada tempat dia. Bilal mesti kasi dia ke depan. Lain orang tak ada hak. Awak nak duduk depan boleh, awak duduk ke depan. Tapi sekarang gehe-gehe kat dalam apa semuanya. Lagi semain terawih kan. Dan orang ni marah, orang suap ayat keluar rumah awal-awal apa semuanya. Makan mula kadar je. Di toilet pun macam belum habis, belum habis buang lagi. Datang apa semuanya tu lah. Kejar solat. Nak masuk masjid. Dia orang senang dia datang, terus duduk. Tak boleh. Saya kata rampas. Dah tak boleh kita apa ni. Kita cok mana-mana tempat. Salah. Sebab ketika format dikumandangkan, dia terus semua aktiviti dalam masjid semuanya kena stop. Faham? Atau tawaf pun kalau kat Masjid Haram mesti kena stop. Semua dia punya priority dia apa? Atau orang tengah solat pun, solat sunat baru start, dia kena stop, dia kena batal. Kerana apa? Nak masuk solat jemaah. Solat sunat ni. Apa lagi baru nak datang ataupun baru nak baca Quran ataupun apa-apa lagi lah yang dia lakukan. Kecuali satu orang aja yang keluar sekejap kerana urusan toilet baru balik, memang tempat dia tu kan. Tadi dia memang lebih berhak daripada tempat. Dia tak boleh cukup tempat salah besar. Dia pergi toilet, dia boleh reserve tempat tu kan? Dia pergi toilet, dia boleh reserve tempat. Tapi kalau tak format saja, dah tak ada lah. Just before format, dia masih boleh. Dah format dia dah, tak ada. Semua orang dah boleh. Semua orang dia penuhkan sok. Jadi ini masuk kepada apa? Semayang sunat juga ya, semayang terawih pun sama, semayang witir pun sama. Tak boleh kat tengah-tengah tu dia nak semayang lain. Tak boleh kat tengah-tengah sahur, tengah semayang terawih dia buka Quran cik dengar. Dia tak ada hak duduk situ. Yang ada hak kat situ cuma orang yang nak solat je dengan imam. Awak nak baca, kita tak wajibkan lah solat sama-sama. Tapi awak boleh cari tempat lain, kasihkan orang yang nak solat pergi kat tempat sah. Faham? Jadi banyak orang tak buat. Masjid kita pun saya tak tahu lah. Dekat masjid besar-besar, masjid haram, masjid Nabi, masih lagi yang buat macam itu. Salah. Jadi kita kena faham bila waktunya dia adalah hak jamaah. Bila dia adalah waktu bebas. Dan waktu salat, bila mana orang duduk, suka saya. Atau orang takir, orang etika pun, waktu salat tu bukan tempat awak. Waktu salat itu bukan tempat. Sebab itu Nabi SAW dia teka, dia tak pergi kat depan sikit dulu. Apa Nabi SAW buat? Dekat belakang. Dia ada space dia sendiri. Sebab tu dalam hadis, bila masuk waktu hajat, lepas solat dia akan masuk tempat i'tikaf. Kalau tempat i'tikaf ke tempat imam dia tu, dia perawi tak akan kata lepas solat subuh Nabi SAW masuk tempat i'tikaf. Sebab tu dah memang tempat dia. Tidak. Nabi SAW lepas solat subuh dia pergi ke tempat i'tikaf, tempat dekat belakang. Boleh. Jadi imam dengan Bilal aja lah. Melainkan orang-orang yang tak boleh tidak lah ada kat situ. Mungkin lah satu saya kasih lah. Tapi banyak sangat spare sekarang ni. Jadi kalau dia nak, dia kena pergi belakang. Allahu'alam bismillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.